Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Sebelum kita lanjutkan pada kaidah yang ketiga berkaitan dengan kaidah yang kedua, ada perbaikan keterangan yang pernah saya sampaikan tentang cakupan wasail. Yang tepat, cakupan wasail mencakup empat hal. Kemarin baru tiga, yaitu syarat, syarat untuk melakukan ibadah semacam wudu untuk sholat, kemudian asbab atau sebab, sebab disyariatkannya ibadah semacam tibanya waktu untuk sholat, kemudian tariq, hal yang mengantarkan, jalan untuk mengantarkan pada maksud, kemudian yang keempat adalah al-mutamimat, semisal pulang dari masjid, semisal pulang dari masjid. Ini empat cakupan wasail. Maka wasail bukan hanya tariq, namun termasuk wasail adalah syarat dan sebab, dan sebab itu tidak mengikuti hukum maksud. Sebab itu tidak mengikuti hukum maksud. Maka yang tepat, al-wasail laha ahkamul maqasid ghaliban, karena itu hukumnya sama dengan hukum maksud ghaliban, demikian kebanyakannya. Karena sebab itu jelas tidak masuk dalam kaidah ini. Maka wasail itu tidak mengikuti hukum maksud. Pertama, jika itu adalah wasail tadi adalah sebab. Kemudian yang kedua adalah manakala dia adalah tidak berlaku untuk ba'du turuq, sebagian tariq. Jika di permasalahan tersebut terdapat beberapa opsi, satu masalah itu terdapat beberapa opsi, maka untuk masing-masing opsi tidak bisa kita katakan hukmul wasail hukmul maqasid, karena kaidah ini berlaku kalau itu jalan satu-satunya, jalan satu-satunya. Kalau untuk orang tersebut terdapat beberapa jalan, misalnya ke masjid itu bisa naik motor, bisa jalan kaki, maka naik motor tidak kita katakan hukmul wasail hukmul maqasid, karena naik motor bukan jalan satu-satunya. Kaidah ini al-wasail hukmul maqasid berlaku jika itu jalan satu-satunya. Kalau tarikh namun terdapat beberapa opsi, terdapat beberapa pilihan, maka tidak berlaku kaidah ini. Kemudian kita masuk pada kaidah yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Nah. Al-qaidatu tsalitsatu, al-masyaqqatu tajlibu taysir. Hadza aslun 'azimun jami'u rukhsi syari'ati wa tafsifatiha mutafari'atun anhu. Qala Allahu ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Maqala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maqala la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Maqala wa ma ja'ala 'alaikum bid-dini min haraj. wa qala fatakullaha mastata'tum. Fahadhihi al-ayatu wa ghayruha dalilun 'ala hadzal aslil kafiri. Fa awalan jami'u syari'ati hanifiyatun samhatun. Hanifiyatun fi tauhidi bi anna ma banaha 'ala ibadatillahi wahdahu la syarika lahu. Samhatun fil ahkami wal a'mali. Wa salamatul mafrudatu khamsun fil yaumi wal lailati la tastaghriku min waqtil 'abdi illa juz'an yasiran. Wa zakatu la tajibu illa fil amwalil matmulati idza muta mutamau mutamau walati mutamau walati idza balagat nisaban wa hiya juz'un yasirun jiddan fil 'ami maratan. Wa kadzalika siyamu ramadana syahrun wahidun min jami'il 'ami wal hajju la yajibu illa fil 'amri maratan wahidan 'alal mustati'i. Wa bagiyatul wajibati awaridu bihasa fi asbabiha wa quluha fi ghayatil yusri wa suhulati. Nah, hadza aslan azimun, ini adalah satu kaidah penting. Semua rukhsah atau keringanan syariat wa takhfifat dan keringanannya mutafari'atun anhu, adalah turunan derivat dari kaidah ini. Allah Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa 'ala ma ataha. Allah tidaklah membebani satu jiwa kecuali apa yang Allah sesuai dengan apa yang Allah berikan pada jiwa tersebut. Ma ja'ala 'alaikum fitni min haraj. Allah tidaklah meletakkan kesempitan dalam agama kalian. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Maka ayat di atas dan yang lainnya dalil untuk kaidah penting ini. Fa'awalan, maka yang pertama, jami' syariah hanifiyatun sabha'. Semua syariat, dan jika disebut kata-kata syariat maka mencakup akidah dan ahkam. Cuma yang Allah syariatkan ini akidah dan ahkam, perintah dan larangan, sesuatu yang harus diyakini dan sesuatu yang harus diamalkan. Hanifiyatun samha adalah hanif dan samha. Ini mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadisnya dinilai hasan oleh Al-Albani. Bu'ithu bil hanifiyati samha. Aku diutus dengan membawa syariat yang dia memiliki sifat hanifiyah dan samha. Hanifiyah fi tauhid, dalam masalah akidah. Maka dalam masalah akidah sifat dari syariat adalah hanifiyah, yaitu tauhid. Di anna mabnaha, karena prinsip dari syariat, prinsip dasar dari syariat adalah menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya. Sedangkan sifat ahkam adalah sabhah, lapang dan longgar, mudah. Fil ahkam wal amal, untuk hukum dan amal. Maka sholat lima waktu fil yaum wa laylah, yang merupakan kewajiban sehari dan semalam, tidaklah menghabiskan waktu seseorang kecuali sedikit saja. Dan zakat tidaklah wajib kecuali untuk harta yang tersimpan atau harta yang berkembang, itu pun jika sudah mencapai nisab. Dan zakat adalah juz'un yasirun, bagian yang sangat yasirun dan sangat sedikit sekali, dan itu pun cuma marotan fil am, sekali dalam setahun. Demikian juga puasa Ramadan, itu cuma syahrun wahid, satu bulan saja dari sepanjang tahun 12 bulan. Dan haji tidaklah wajib kecuali fil umri mawatan mahdah, sekali dalam seumur hidup, itu pun bagi yang mampu. Wabakiyatul wajibat awarid. Sedangkan kewajiban-kewajiban yang lain itu kondisional, bukan kewajiban yang paten, bukan kewajiban yang bersifat permanen. Biasa biasa wajib kalau sebabnya ada, sesuai dengan sebabnya. Kalau ada sebabnya maka wajib, jika tidak ada sebabnya maka tidak wajib. Maka perkataan beliau baqiyatul wajibat awarid biasa biasbab mengisyaratkan tentang kenapa yang menjadi rukun Islam itu adalah lima hal yang telah kita kenal. Kenapa yang lainnya tidak termasuk rukun Islam? Apa sebab dipilihnya lima tersebut sebagai rukun Islam dan yang lainnya tidak dipilih sebagai rukun Islam? Maka jawabannya adalah ini, baqiyatul wajibat awarid. Karena kewajiban selain kewajiban lima rukun Islam itu kewajiban kondisional, sedangkan kewajiban kewajiban lima rukun Islam itu kewajiban yang melekat karena keislaman, melekat karena keislaman seseorang. Jika dia adalah seorang muslim, maka lima hal tersebut melekat pada dirinya otomatis, sedangkan yang lainnya tidak bersifat otomatis melekat, namun kondisional dan situasional, atau di sini disebut dengan awarid, dan bahasa Arab disebut dengan awarid, kalau ada kondisi dan situasi yang mengharuskan wajibnya hal tersebut untuk kawasan tertentu maka wajib, jika tidak maka tidak. Ini pendapat yang paling kuat di antara berbagai pendapat ulama tentang apa yang membedakan antara lima rukun Islam dengan yang lainnya, sehingga ini jadi rukun Islam dan yang lain tidak. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibn Abil Is al-Hanafi di Sarah Aqidat Tahawiyah. Wakuluha, dan semua kewajiban yang ada fi ghayatil yusri wasuhula, semuanya dalam puncak kemudahan dan kemudahan. Ya, bimik. Waqad syara Allahu li kathiri minha asbaban ta'ayyana 'alayha tu'inu 'alayha wa tanshatu 'ala fi'liha, kama syara al ijtima'a fi shalawati al khamsi wal jam'ati wal jum'ati wal aidaini wa kadzalika siyamu yajtami'u al mu'minuna fi syahrin wahidin la yatakhallafu minhum illa ma'dhurun bi maradin aw safarin aw ghairihima wa kadzalika al hajju wala syakka annal ijtima'a yazilu masyaqatal ibadati wa chatul amilina wa yunshitul amilina wa yujibu tanafusa fi af'alil khairi kama ja'alallahu al-thawaba al-ajila wa thawabu al-ajilu alladhi la yuqadiru qadrahu akbaru mu'ayyinun akbaru mu'ayyinin ala fi'lil khairiyati khairati ala fi'lil khairati wa ala tarkil manhiyati wa kadhalika ja'alallahu الزواجر الدنيوية والأخروية معينة على التقوى وعلى ترك المحرمات قال تعالى ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون ثم إنه مع هذه السهولة في جميع أحكام الشريعة إذا urido lil abdi ba'dul ida arado lil abdi ida arado lil abdi ba'dul ba'dul ba'dari allati tu'jizuhu au tashaku alaihi masyakotan syadidatan khaffafa anhu tahfifan yunasibul hala fayusalli al maridu al faridatu al faridata qa'iman fa in ajaza shalla qa'idan fa in ajaza fa'ala janbihi wayumihu bi ruku'i wa sujudi wa yusalli bi taharatil ma'i fa in syaqqa alaihi shalla bi tayammumi wa kadzalika ruhusu as-safaru safari ruhusu safari tatafarru an hadhil asli li anna al-musafira mudannat matannatul masyaqati fa ubihalahu qasrur qubaiyati ila raqataini wal jam'u baina salataini wal fitru fi ramadana wal mashu salatatu ayamin bi layaliha alal khafi alal kufaini wa man marido au safaro kutiba lahu makana yakbalu sahihan mukiman wa yatafarra'u an hadal asli al-a'daru al-muskitatu li huduril jum'ati wal jama'ati. Nah, waqad syara'a dan Allah syariatkan likathirin minha untuk banyak kewajiban. Allah syariatkan berbagai sebab yang menolong orang untuk bisa mudah mengerjakannya. Dan berbagai sebab yang ingin jadi sebab orang itu semangat untuk mengerjakannya. Di antara penolong yang memudahkan orang untuk meringankan orang untuk mengerjakan kewajiban adalah Allah syariatkan ijtima', mengerjakan ibadah itu bareng-bareng. Allah syariatkan bareng-bareng ketika mengerjakan sholat lima waktu, sholat Jumat dan sholat Aid. Demikian juga puasa, orang-orang beriman bareng dalam satu bulan yang sama, tidak ada yang meninggalkannya, tidak ada yang tidak berpuasa kecuali ma'adzur, orang-orang yang punya udzur karena sakit, safar atau yang lain. Demikian pula haji. Walasyakka dan telah dilakukan bahasanya melakukan satu amal itu bareng-bareng yuzilu masyaqatal ibadat, akan menghilangkan beban sulit mengerjakan berbagai macam ibadah dan akan menyebabkan yunshid, memberikan semangat orang-orang yang melakukannya dan akan membuahkan dan menyebabkan tanafus. Ya, tanafus bis af'alul khair akan menyebabkan adanya perlombaan, persaingan dalam melakukan amal kebajikan. Menyebabkan itu dalam bahasa Arab kadang pakai yusabib atau sabab, dan kadang pakai kata-kata yujib atau mujib. Dua kata ini sebenarnya agak sedikit berbeda. Kalau sebab yang menggunakan kata-kata mujib itu adalah sebab yang bisa dipastikan 100% membuahkan musabab. Tidak mungkin tidak menghasilkan musabab. Tapi kalau sababun, itu peluang untuk tidak terwujudnya musabab juga besar. Itu beda mujib dengan sabab. Nah, mujib itu yang mengharuskan, kalau makna agaklah terletaknya yang mewajibkan terwujudnya musaba. Maka menikah itu sabab untuk punya keturunan, bukan mujib. Cuma sabab, bukan mujib. Karena ada orang nikah dan tidak punya keturunan, maka dia statusnya sababun, bukan mujibun. Dengan iman, bisa kita katakan iman dan amal soleh bukan hanya sebab, namun mujib untuk masuk surga. Bukan hanya sebab, namun mujib. Lebih dari sekedar sebab, namun dia mujib untuk dukhulul jannah. Kan enggak mungkin leset. Orang beriman kemudian tidak masuk surga itu tidak mungkin, tidak ada. Orang beriman ya pasti masuk surga, maka dia mujib. Nah di sini dikatakan wajibu tanafus fi afalil khair. Jika ada temannya dalam melakukan sesuatu, maka itu pasti akan menghasilkan persaingan untuk melakukan kebaikan. Demikian juga Allah jadikan pahala dunia atau balasan dunia dan balasan akhirat yang layu qadir qadrahu, yang tidak bisa diutakar berapakah kadarnya dan berapakah besarnya. Allah jadikan iming-iming ganjaran dan pahala tersebut akbar mu'ini, adalah alat bantu yang sangat efektif ala fi'il khairat agar orang itu ringan melakukan berbagai macam amal kebajikan, dan agar orang itu ringan untuk meninggalkan berbagai macam larangan. Demikian juga Allah jadikan zawajir duniawiyah, ancaman duniawi dan akhirat, mu'inah, sebagai alat bantu untuk agar waktu ringan untuk bertakwa dan meninggalkan hal-hal yang haram. Allah Ta'ala berfirman dzalika yukhawifu bihi ibadah, demikian itu Allah takut-takuti dengannya hamba-hambanya. Wahai hamba-hambaku, bertakwalah kalian kepada aku. Maka kalimat ayat ini mengisyaratkan bahwasanya menakut-nakuti, Allah memberikan kabar yang menakut-nakutkan itu adalah sebab takwa, sebab orang mudah untuk bertakwa. Kalau orang tidak punya rasa takut dengan kabar-kabar takut yang Allah berikan, maka dia berat untuk bertakwa. Kemudian maha di suhula, di samping ada kemudahan dalam semua hukum syariat, ila awatoli abdi ba'dul adha, maka jika seorang hamba itu mengalami arada, menghadapi ba'dul a'dha, beberapa udzur yang menyebabkan dia tu'jis, tidak mampu sama sekali untuk mengerjakan sesuatu, atau mampu namun kesulitan dengan kesulitan yang hebat, maka diberi keringanan, takhfifan, dengan satu keringanan yang sesuai dengan kondisinya. Maka adanya keringanan bukan tidak hanya ketika terjadi ajiz itu berarti sama sekali tidak bisa, namun ketika terjadi masyaqqah syadidah ada keringanan. Maka orang yang sakit, sholat yang wajib sambil adalah sholat yang wajib sambil berdiri, jika memang tidak mampu maka sholat sambil duduk, jika tidak mampu sholat sambil berbaring, dan rukuk dan sujudnya yumi dengan isyarat. Dan sholat dengan sholat itu seharusnya sholat dengan tahara air jika syakka alaihi sholat bitayamum, jika dia mendapatkan masyarakat jika menggunakan air, maka boleh sholat dengan tayamum. Ya. Ya, kalau dari berdiri menjadi duduk, itu disyaratkan ajiz untuk sholat fardu. Ya, disyaratkan ajiz. Tapi kalau dari wudu menjadi tayamum, cukup, tidak sampai harus ajiz, namun masyakoh syadidah. Masyakoh syadidah, tidak sampai ajiz, ya, maka cukup dengan ketika cuaca sangat dingin yang menusuk tulang, boleh tayamum. Ini ya kuat sih, namun waduh luar biasa dinginnya. Maka ini dah masyakoh syadidah, boleh tayamum. Tapi kalau salat sambil berdiri, maka baru turun menjadi salat sambil duduk ketika hajiz. Kalau mampu sambil pegangan tembok atau sambil sandaran, sambil pegangan tongkat, sandaran tongkat, maka lakukan itu dulu. Lakukan itu dulu. Kalau itu sama sekali tidak bisa, boleh sholat sambil duduk. Wakadzalika, demikian juga rukhsus safar. Berbagai macam keringanan karena safar adalah derivat dari kaidah ini. Karena musafir itu madhannatul masyaqqah, punya kemungkinan besar mendapatkan kerepotan. Punya peluang besar, madhannah, punya probabilitas yang tinggi untuk mengalami kerepotan. Maka kalau kita cermati aturan-aturan syariat, maka seringkali madhannatu syai' yakumu maqamahu. Kalau kita perhatikan ketentuan-ketentuan syariat, akan kita sering jumpai madhannatu syai' yakumu maqamahu. Bahasanya peluang, satu kondisi yang berpeluang sangat besar untuk terwujudnya sesuatu, itu sering menggantikan sesuatunya. Contohnya tidur membatalkan wudu. Kata fuqaha, tidur madhannatul hadas. Tidur itu madhannatul hadas. Fayakumu maqaman hadas. Tidur itu bukan hadas itu sendiri. Dia cuma yang kau. Dia cuma madhannatul hadas. Namun di sini oleh syariat, madhannatul hadas yakumu maqamal hadas. Contoh yang lain, beban syariat itu dibebankan kepada orang yang sempurna akalnya, bisa mikir dengan baik. Nah balik, itu madhannatu kamalil akli. Usia balik itu bukan kamalil akli. Bukan kamal akli, boleh jadi balik, namun ya masih sangat kekanak-kanakan, masih seenaknya, kayak anak TK, gak ada bedanya, mungkin. Namun wajarnya, adalah wajarnya umumnya dia madhannatu kamalil akli, fayakumu maqamahu. Maka oleh syariat dijadikan sinul buluh itu menduduki fungsi asalnya, fungsi kamalul akli, akal yang sempurna. Nah, safa itu bukan masyaqqah, enggak mesti masyaqqah. Al-madhannatu masyaqqah. Fayakunu maqamaha. Karena tadi kaidahnya ada rukhsah kalau ajiz sama masyaqqah. Nah, ini enggak masyaqqah kok. Iya. Safa bukan masyaqqah. Tidak mesti masyaqqah. Namun dia madhannatul masyaqqah, kemudian yakumu maqamal masyaqqah. Ya, sehingga jika demikian, rukhsah dalam syariat itu boleh jadi ajiz, boleh jadi masyaqqah, dan termasuk dalam masyaqqah adalah madhannatul masyaqqah. Fa'ubiha lahu qasr rubaiyah, maka dibolehkan bagi musafir untuk mengqasar yang empat, sholat yang empat rakaat menjadi dua rakaat. Ini satu. Kemudian yang kedua dibolehkan menjamak dua sholat yang bisa dijamak dua. Kemudian yang ketiga adalah boleh berbuka ketika tidak puasa ketika Ramadan. Yang keempat adalah masalah mausal khuf, itu lebih longgar daripada mukim karena bisa 3 hari 3 malam. Di sini disebutkan 4. Ini 4 rukhsah karena safa. Ya, kalau mau ditambahkan yang kelima, ya, tidak dituntunkan atau di untuk mengerjakan salat rawatib kecuali qobliyah subuh. Kemudian siapa yang sakit atau berpergian, maka dicatat untuknya semua yang diamalkan ketika sehat dan di rumah. Ini adalah isi sebuah hadis riwayat Bukhari. Wa tafa'u an hadzal asal, dan derivat dari kaidah ini adalah berbagai macam wudhu yang menggugurkan kewajiban untuk menghadiri sholat Jumat dan sholat jamaah. Wa min furu'iha, dan di antara contoh kasus yang mengikuti kaidah ini adalah al-afu, adanya maaf, dimaafkannya darah sedikit yang najis. Darah sedikit najis dimaafkan. Nah, saya tanya catatan lagi. يستثنى من هذا ما خرج من السبيلين فإنه لا يعفى عن يسيره أي يسيره. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائضة إذا أصاب ثوبها دم الحيض أو تحطه أن تحطه ثم تقرضه بالماء ثم تمدحه وأطلق فيشمل اليسير والكثير، مع أن المرأة الحائضة يشق عليها التحرز من الحيض لا سيما في الزمن السابق حيث لا يوجد عند النساء إلا ثياب قليلة. وإن الشيخ الإسلامي رحمه الله أن جميع النجاسات يقفى عن يسيره مع مشقة التحرز منها، وعلى هذا فصاحب الحمار الذي يستعمله ويشق عليه التحرز من رشاش بوله إذا بال فأصابه فإنه يؤفى عن يسيره، لكن الراجح خلاف ذلك للحديث السابق. أما بقية دم الإنسان كالخارج من الأنف أو السن أو العرق فأكثر العلماء على أنه نجس لكن يؤفى عن يسيره، وهذا هو القول الأول. وحد اليسير عند بعض العلماء هو ما صغر في عين الإنسان ورأى أنه يسير، وهو لكل إنسان بحسابه، لكن هذا ليس بمنضبط لأن اليسر عند الموسوس كثير والكثير عند المتهاون يسير. عند الموسوس عند الموسوس كثير والكثير عند المتهاون يسير. وقال بعض العلماء بل يرجع في هذا إلى أوصاف الناس وعاماتهم، فإن كان يسيرا في عرف الناس فهو يسير wa in kana katsiran fa huwa katsirun. Wal qawlu tsani annahu laisa binajisin wa najisin. Laisa binajisin. Wa man ta'ammala an-nususa tabayyana lahu dhalika wa dhalika li anna al-asla at-taharatu wal mu'minu la yanjus. Wa idza kana al-adwu idza quti'a min al-insani ma'a ma tarassaba fihi min ad-dami yakunu tahiran fa taharatu ad-dami min babin aula thumma inna ad-dima'a tusibu an-nasa fi harabihim fi harbihim wa fi salamihim wa fi silmihim wa lam yarid 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam harfun wahidun annahu amara bi ghusli hadhihi ad-dima'i. Maka pendapat Sa'di, darah yang najis kalau jumlahnya sedikit maaf, tidak apa-apa, dimaafkan. Dan beliau kali perkataan beliau mutlak, tanpa membedakan dari manakah darah tersebut keluar. Dan ini nanti sebagaimana tadi telah kita baca sejalan dengan pendapat Ibnu Taimiyah. Wistasna min hadza, dikecualikan dari hal ini adalah darah yang keluar dari dua jalan. Karena darah yang keluar dari dua jalan tidaklah dimaafkan sedikitnya. Dalilnya karena Nabi perintahkan mantan yang haid, jika darahnya terkena untuk darah haid, maka Nabi perintahkan antahut tahu, untuk mengeriknya dengan kuku. Artinya darah tersebut kering, kemudian dibersihkan. Maka diambil faedah dari hal ini, jika orang itu mau membersihkan sesuatu yang terkena najis, najisnya dibuang dulu, gak langsung main dikucak dan dibersihkan. Kalau misalnya kain kena kotoran, maka kotorannya dibuang dulu. Nanti kemudian yang setelah dibuang, setelah disingkirkan, nah baru bagian yang terkena tahi tadi, tahi orang tadi, kotoran bayi misalnya, jadi bersihkan. Bukan kemudian masih ada tahi langsung dikocok sehingga airnya jadi air tahi semua. Namun namun disingkirkan terlebih dahulu. Benda najisnya yang bisa disingkirkan, disingkirkan terlebih dahulu. Maka nanti katakan ketika darah air tersebut menggumpal, dikerik dulu. Kemudian entak awal, kalau di sini tak rodohu, tapi kalau tak hadisnya itu pakai sok, tak rosohu. Nah, al-qarsu itu adalah adalku baina usbu'ain, menggosok-gosok pakai dua jari, dikucek-kucek pakai dua jari. Yang jarinya tersebut basah atau dibantu bilmak dengan air. Ini dibasahi dengan air, kemudian dikucek-kucek dengan dua jari. Dan ini tidaklah perlu dilakukan kecuali najisnya sedikit. Cuma dua jari, itu najisnya sedikit. Maka ini dijadikan dalil oleh Syaikh Muzamin di Fathul Jalal wal Ikram untuk mengatakan bahwa sedikitnya darah haid tidak ma'fu. Sedikitnya darah haid tidak ma'fu, karena yang sedikit tadi pun Nabi perintahkan untuk dikucek meskipun cuma hanya perlu dua jari karena sedikitnya. Thumma tantahuhu, nadah di sini, nadah maknanya itu bisa mercik merciki sesuatu bisa juga artinya membasuh al-ghusl. Dan yang dimaksud di sini adalah ghusl. Wa atlaqa, dan di hadis ini Nabi cuma menyampaikan kalimat secara mutlak untuk membersihkan darah haid, sehingga mencakup darah haid jumlahnya sedikit ataupun banyak. Kalau di Fathul Dhil Jalal wal Ikram, Syaikhul Utsaimin mengambil istilahnya dari Al-Qas untuk mengatakan darah dalam jumlah sedikit, jika itu darah haid maka tidak maaf. Kalau di sini beliau mengambil istilahnya dengan di sini mutlak, diperintahkan untuk membersihkan darah haid secara mutlak, sehingga mencakup baik darah haidnya sedikit ataupun banyak, bersihkan. Ini al istidlal di sini. Kalau di Fathul Jalal wal Ikram istidlalnya pakai al-qasmi. Ma'an al-marata, pada seorang perempuan yang haid itu sulit baginya untuk menjaga di darah haid. Darah haid terutama di masa silam, di mana perempuan tidaklah memiliki kecuali sedikit kain. Ini pendapat pribadi Syaikh Utsaimin, dan mengatakan bahasanya darah yang najis itu ma'fu kecuali darah yang keluar dari dua jalan. Sedangkan Syaikh Utsaimin Taimiyah berpendapat semua najis itu ma'fu kalau jumlahnya sedikit, manakala dalam kondisi masyakati taharus. Seperti taharus, sulit untuk menjaga diri darinya. Maka kalau pakai kaidahnya Syekhul Islam ini, seandainya kita anggap tai cecak itu najis, maka dia yasir dan masyakutu taharus. Kalau dia anggap gak ada cecak, gak apa-apa. Di tempat kita tidak ada rumah kecuali ada cecahnya. Tidak ada cecah. Tidak ada di rumah itu cecah. Tidak ada di rumahnya wakal pada cecah itu tidak ada. Ada cecah itu di sini. Nah, maka seandainya tai cecah itu anggap saja najis, maka dia di sini ada masa kutu taharus. Menjaga diri dari kotoran cecak, karpet supaya tidak kena kotoran cecak, ini supaya enggak tersentuh kotoran cecak, itu masyakkah. Ditambah dia kecil di mana-mana, sedikit. Boleh jadi kain yang terkena tahi cecak itu, ya bagian kain yang terkena itu ya, sedikit saja. Maka dari sudut pandang ini, wallahu a'lam, bisa kita katakan seandainya itu najis, maka itu yasir ma'a masyakatil taharus, sehingga ma'fu, sehingga tidak mengapa. Wa'ala hadza, maka berdasarkan hari ini, maka orang yang punya keledai yang dia gunakan, kemudian dia kerepotan untuk menjaga diri dari percikan kencing keledai. Tidak apa, jika keledai itu kencing dan mengenai dirinya, maka dimaafkan jika sedikit. Maka perkataan ini menunjukkan kalau Syaikhul Utsaimin berpendapat tahi atau kencing keledai itu najis. Akan tapi yang benar tidak sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyah berdasarkan hadis yang lewat. Pendapat Ibnu Taimiyah pada dasarnya benar, kecuali untuk darah yang keluar dari dua jalan. Adapun bagi atau damil insan, adapun darah orang yang lain selain yang keluar dari dua jalan, semacam keluar dari hidung atau dari gigi atau dari urat, maka mayoritas ulama berpendapat kalau itu najis. Akan tapi ma'fu jika sedikit. Ini pendapat pertama dalam masalah darah selain yang keluar dari dua jalan, yaitu najis. Dan definisi sedikit menurut sebagian ulama adalah apa yang kecil dalam pandangan orang dan dia menilai kalau itu sedikit. Dan ini wahada likuli insanin biasa. Dan ini berbeda-beda menurut orangnya masing-masing. Oleh karena itu maka tolakul inilah sabi pendopin tidak terukur di analisir, karena sedikit kalau menurut orang yang terkena penyakit was-was itu kayaknya banyak, dan yang banyak untuk orang yang terlalu santai dan menyepelekan itu sedikit. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan rujukan dalam masalah ini kepada manusia standar, pada umumnya orang dan mayoritas orang, sehingga telah ukurnya adalah off. Jika itu sedikit menurut off, maka itu sedikit. Jika banyak, maka itu banyak. Pendapat kedua tentang masalah darah, terutama darah yang keluar dari selain dua jalan, tidak najis. Dan siapa yang menguatkan, merenungkan dalil-dalil, akan jelas baginya hal tersebut. Karena pengasannya adalah suci dan mukmin itu tidak najis. Alasan yang lain, jika anggota hewan itu jika atau anggota badan seorang manusia jika dipotong dari dirinya, mata rasa pada rasa padanya darah itu statusnya suci. Ada orang yang jempolnya kepotong, itu jempol tadi suci. Fatahar tudan, maka sucinya darah itu mimba bil aula. Lebih-lebih lagi kemudian darah itu mengenai banyak orang saat perang, wasin mihim dan saat damai. Dan tidak terdapat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu pun huruf yang mengatakan dia memerintahkan untuk membersihkan darah-darah tersebut. Ya Fitri. Baik, kuala fa'ilun. Alaisat Fatimah radhiyallahu anha hina jarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Uhudin kana tanzilul dama an wajhihi. Qulna bala, lakin hadha la yadullu ala najasati. Awalan bi annahu mujarradul fi'lin min sahabi. Lakin qad yuqalu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqarraha. Tsaniyan annaha tanziluhu an wajhihi liyazula talawus al-wajhi bidami la li ajli najasati. Falihada nara an al-qawl ar-rajiha an al-dam al-insani tahirun illa ma kharaja min as-sabilaini al-qubuli wa al-tuburi, kama anna dam alladhi yakhruju min ghairi sabilaini la yang budu'a walau kasura. Walau asaba al-insana ni'afu katirun au jarhun bisujajatin au hadidatin au mismarin au ma'asbaha dalika wa kharaja minhu damun katirun fa inna wudu'ahu baqin la tantaqidu. Di anal asla adamun naqdi illa bidalilin, lakin lau tawad doa bihadil hali min ajri ayyu'idha nasyatuhu wa quwatahu fahada narju alla yakuna bihi baksun. Ya. Jika ada orang yang beralasan bukankah Fatimah radhiyallahu anha ketika Nabi SAW turut di perang Uhud, Fatimah membersihkan darah dari wajah Nabi, kami katakan betul. Tetapi ini tidak menunjukkan kalau darah selain yang keluar dari dua jalan itu najis. Alasannya karena ini semata-mata perbuatan Fatimah, perbuatan sahabat. Namun orang boleh jadi menjawab, kan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membiarkan dan menyetujuinya. Ya, menyetujui membersihkan darah tidak mesti tertangkap maknanya adalah darah tersebut najis. Karena boleh jadi membersihkan di sini membabi nadhofa adalah faktor kebersihan saja. Kemudian Fatimah itu membersihkan wajah dari darah dari wajah Nabi supaya hilang terkotornya wajah dengan darah, bukan karena masalah najis. Oleh karena itu kami berpandangan Pendapat yang paling kuat bahasanya darah seseorang itu suci kecuali yang keluar dari dua jalan, yaitu wudu dan duha. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Utsaimin, dan dengan ini beliau sependapat dengan Al-Albani yang mengatakan bahasanya darah selain darah haid dan nifas itu suci. Dalam bahasa beliau suci kecuali yang keluar dari dua jalan. Sebagaimana anadam, bahasanya darah yang keluar dari selain dua jalan tidak membatalkan wudu meskipun banyak. Mafhumnya, darah yang keluar dari dua jalan membatalkan wudu. Sehingga seandainya seorang itu terkena mimisan dalam jumlah yang banyak, atau terluka karena kaca, atau karena benda tajam, atau karena paku, atau semacam itu, keluar darinya darah dalam jumlah banyak, maka wudunya tetap ada, tidak batal. Karena hukum asal sudah tidak batal kecuali ada dalil. Akan tetapi la tawadhu asalnya seorang itu berwudu dalam kondisi ini dalam rangka mengembalikan semangatnya dan kekuatan fisiknya, dan dalam rangka keluar dari khilaf ulama, fa tanaju alaikum nabi ba'sun, maka kami berharap itu tidak mengapa. Anas, Mas, Abu Hasna. Fa'in qala qailun wa hal fil hayawani ghairu al-adami damun tahirun. Fa jawab, na'am, wa huwa alladhi yabqi ba'da dhabhi fa qulu damin yabqa ba'da dhaqati syar'iyyati fa huwa tahirun. Walau kana kathirun hatta walau tabakhal insanu al-lahma wa dharu atharul humrati fil marqi fa innahu tahirun. Al-istijmaru asyari bil ahjari wa sababiha lakin bisyurutin ma'rufatin fil fiqhi. Nah, fa'in kala ka'an, jika ada orang yang bertanya apakah untuk hewan selain manusia terdapat darah yang suci, jawabannya ada, yaitu darah yang pokok tetap menempel di pada hewan, pada badan hewan setelah disembelih. Maka setiap darah yang nempel di leher atau di urat setelah disembelih dan sembelih yang syar'i, maka dia darah yang suci meskipun jumlahnya banyak. Hatta walau meskipun seorang itu memasak daging, daging tersebut merah-merah karena darah dimasak, kemudian wadhar dan nampaklah pengaruh merah tadi di kuahnya, fa'inal tahir, maka itu tetap suci dan memakannya dan termakannya adalah tidak mengapa. Kemudian di atas al-iktifa bil istidmar asy-syar'i anil istinja, di antara contoh kemudahan yang diberikan oleh syariat karena adanya kesulitan jika tidak demikian, mencukupkan diri dengan istidmar, membersihkan cepok dengan batu, tidak harus istinja, tidak harus istinja. Demikian juga bersihnya mulut anak kecil. Di sini beliau katakan bersihnya mulut anak kecil itu karena mimbabil masyakot tajlibu taisir. Demikian juga bersihnya kucing dan hewan-hewan lain yang dunaha fil khilqah, yang lebih kecil badannya daripada kucing. Mengingat sabda Nabi SAW, sehingga kucing itu tidaklah najis karena dia adalah hewan yang suka mengelilingi kalian. Di catatan keistimar syari adalah cebok dengan batu atau semisalnya. Semisalnya adalah tisu. Akan tapi dengan syarat-syarat yang telah dikenal dalam ilmu fikih. Nah, Mas Agus. Kalau syarihu rahimahullah ta'ala, kalau الاستنجائي يعني بالماء, وهذا لا شك أنه داخل في هذه القاعدة لأن البول والقائط يكثر مع الإنسان, ولو ألزم أن يستعمل الماء فقد لكان بهذا مشقة. هذه فيها نظر, لا لأن العين لهما ليست هي المشقة بدليل طهارة أفواه الكبار، لكن العلة هنا أن الأدمية طاهرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينبغي. Nah, kemudian anil istinja, itu maksud dengan istinja adalah cebok dengan air. Wahadadan bolehnya istitmar dan tidak harus istinja untuk cebok tidaklah dilakukan termasuk dalam kaidah ini. Karena kencing dan derak satu hal yang sering dilakukan oleh orang. Seandainya orang itu dipaksa untuk menggunakan hanya menggunakan air, tentu ini satu hal yang sangat merepotkan. Kemudian pendapat penulis tentang Ibnu Sa'di tentang bersihnya mulut anak-anak dengan alat dan dianggap ini masuk dalam kaidah karena masakkah, maka beliau katakan ada fihanal. Ini satu hal yang kurang tepat. Karena ilah dalam masalah ini bukanlah masakkah. Bidalil dengan dalil bersihnya mulut orang dewasa. Kata ilah di sini adalah karena anak kecil itu suci, karena manusia itu suci, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang mukmin itu tidak najis, tidak kotor. Dan perkataan sesak di atas bisa dimaklumi jika memang keadaan anak kecil itu parah. Karena anaknya banyak, hanya enggak kekontrol anak kecil apa-apa dimasukkan ke mulut, ibunya sibuk nyusui, maka masnya jalan-jalan kemana, ngeplok apa, boleh jadi maaf-maaf tahi, kemudian juga dia dia makan tanpa sepengetahuan ibunya, habis itu disun sama bapaknya. Itu dicium sama bapaknya. Maka jika kondisinya memang demikian, maka kemudian dimasukkan dalam kaidah al-masaqah tajlibu taysir, maka makul. Tapi jika kondisinya kondisi umum di tempat kita, hal ya anak kecil enggak, ya enggak separah-parah seperti itu kondisinya, ya, kemudian tai juga dimakan karena gak dikontrol oleh orang tuanya, maka ya fihi nadzar sebagaimana dikatakan oleh pencarah. Demikian juga berkaitan dengan masalah kucing dan binatang yang lebih kecil daripada kucing, maka dia tidak najis. Dan uniknya di sini saya tadi menjadikan ilahnya adalah besar kecilnya hewan. Kalau kucing dan hewan yang lebih kecil dari kucing, ya, maka dia ketika nempel ke mana, ke tembok, nyium baju orang dan seterusnya tidak najis. Kemudian beliau bawakan hadis, yang kucing itu tidak najis karena dia adalah binatang yang suka dekat-dekat dengan dirimu. Kemudian di catatannya, Syekh Muhammad mengatakan, di sini Syekh Ibnu Sa'di mengkaitkan hukum masalah ini dengan ukuran badan. Faqal, maka beliau mengatakan kucing dan binatang yang lebih kecil ukurannya dari kucing. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkaitkan hukum dengan masakoh kesulitan untuk menjaga diri darinya. Nabi mengatakan fa innaha. Sesungguhnya kucing adalah binatang yang suka dekat-dekat dengan kalian. Ya, makanya jadi tolak ukur adalah masyakotu taharus. Karena dia suka dekat-dekat. Kucing ini yang dimakan sembarangan, boleh jadi kotor-kotor, najis-najis. Setelah itu, dia mudah dekat-dekat dengan orang, jilati kaki orang, ngedus-ngedus dengan mulutnya ke banyak. Ini boleh jadi tembok, pintu, dan seterusnya. Maka satu hal yang sangat masyakkah seandainya ada kewajiban untuk membersihkan diri dari endusan kucing. Maka sebab kenapa dihukumi suci? Karena dia tawafi. Ini ilah dari Nabi. Maka ilah dari sesak di kurang tepat. Pembinaan ala dari maka berdasarkan hal tersebut, maka kita katakan sucinya sisa air minum, himal, keledai, wal baghil dan bakhal, perkawinan kuda dan keledai. Fahuma karena keledai dan bakhal itu seperti kucing, yaitu tawafin. Yaitu tawafin. Ma'ana padahal kedua binatang ini lebih besar, ukuran badannya jauh lebih besar, lebih kecil daripada kucing. Namun kita katakan demikian karena kedua binatang ini masuk dalam ilah yang Nabi berikan. Inilah pendapat yang lebih tepat. Anak ilah bahasanya ilah bukanlah ukuran badan dan besarnya, besar atau kecilnya ukuran badan. Namun ilahnya adalah masyaqqatu taharus minha. Maka semua binatang yang masyaqqatu taharus minha itu dia suci. Kalau mendus-mendus atau dia kemudian minum di ember, maka sisa airnya suci. Oleh karena itu sebagian ulama berpendapat dengan kaidah ini, bahasanya ilah itu adalah masyaqqatu taharus. Sebagaimana beberapa pendapat, sucinya bekas minum anjing yang boleh dipelihara. Anjing yang boleh dipelihara. Sehingga najis itu berlaku untuk anjing yang tidak boleh dipelihara. Berkaitan dengan sisa minum, jika anjing minum di wadah kalian, ini kan sisa minum. Sebagian ulama mengambil dari hadis ini natawafina alaikum dan ilahnya, dan mengatakan untuk binatang atau anjing yang boleh dipelihara, dipelihara oleh syarat untuk dipelihara, maka sisa minumnya suci, tidak perlu dibersihkan. Kenapa? Natawafi. Ini sering bareng sama orang. Nah, jadi dibolehkan oleh syariat untuk dipelihara. Meskipun dalam masalah ini, insya Allah ya, ini saya cuma menceritakan adanya pendapat lebih tepat. Ilah di sini tidak berlaku untuk kita lebih kuatkan hadis idza walal qalb. Maka di sini bisa kita katakan ada dua hadis. Kalau kita lihatnya pakai sudut pandang innaha min at-tawafin suci. Kalau kita lihat dari sudut pandang idza walal qalbu fi inaya hadikum, maka najis. Dan yang lebih tepat wallahu a'lam adalah sisi hadis idza walal qalbu fi inaya hadikum. Ya. Kifunam sallallahu alaihi wa sallam ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Shall I die in a